pasal yang keenam atau bab yang keenam, al-ismu bin nazari ila tarkibih, yaitu isim ditinjau dari penyusunannya atau susunannya, ya. Ada namanya mushtaq, ada namanya jamid. Mushtaq yang pertama adalah isim jamid, yaitu isim yang tidak disusun dari kalimat yang lain, tidak tersusun dari kalimat yang lain atau susunan kata yang lain atau ambilan dari kata yang lain. Seperti mauzun pisang, ya. Mauzun tidak ada di kalimat mauzun ini tersusun tidak diambil dari kalimat yang lain. Beda dengan kalimat Muhammadun. Nah, perbandingannya seperti kalimat Muhammadun. Itu diambil dari susunan yang lain. Itu diambil dari kalimat Hamdan, masdar, ya. Jadi sumber kalimat-kalimat seperti Muhammad, ya, seperti Hamid, seperti Mahmud, itu sumbernya dari masdar. Masdarnya dari fi'il Hamida Yahmadu Hamdan. Nah, maka Muhammadun, Hamidun, dan Mahmudun itu mushtaq. Diambil dari susunan kata apa? Hamdan. Hamida Yahmadu Hamdan itu diambil dari masdarnya. Seperti kalimat yang jamid, mauzun, tidak diambil dari kalimat yang lain atau susunan kata yang lain. Qalamun, pulpen, filun, gajah, brutokolun, jeruk, rojulun, laki-laki. Beda dengan kalimat katib atau maktab. Nah, maktab adalah meja, ya, tempat menulis. Itu isim alat dari kalimat kitabah. Jadi, kalimat maktab itu serapan atau ambilan dari kalimat kitabah. Nah, maka maktab namanya mushtaq karena diambil dari kalimat kitabatan, kitabah, artinya menulis. Maktab tempat menulis, yaitu meja. Dan isim jamid terbagi dua, satu namanya zat, dua namanya masdar. Satu namanya isim zat, isim yang tidak muncul darinya fi'il, ya, seperti hayawan itu tidak ada fi'ilnya, rojulun tidak ada fi'il, nya syajaratun, jabalun, nahrun tidak ada fiilnya. Beda dengan masdar. Masdar ada fiil, fiilnya. Seperti khurujun, fiilnya apa? Kharaja yakhruju. Ruju'un, fiilnya raja'a yarji'u. Syara'un, syara yashri. Syara yashri artinya mam, apa artinya? Menjual. Kalau ishtara, membeli. Kalau syara, yashri, syiraan, menjual. Ilmun itu masdar, ya, fiilnya ada dari kata alima ya'lamu. Fiqhun itu masdar, fiilnya ada faquha yafquhu. Jadi masdar itu kita baca isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya, abstrak, ya, seperti kalimat fiqhun, memahami. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan hissi. Sesuatu hissi itu yang bisa dilihat dengan panca indera, ya. Seperti kalimat ilmun, mengetahui, itu namanya masdar. Jadi masdar ini adalah sumber dari fi'il madi, dari mudhari, diambil darinya isim fa'il, isim maf'ul. Kalau kita belajar sorof, ada namanya tasrif usul, ya. Ulun tuliskan contoh seperti kharaja, tasrif usul namanya. Tasrif usul. Apa makna tasrif usul? Tasrif yang menyebutkan awal tasrifan saja, ya, seperti kalimat kharaja. Nah, ini kan fi'il madi. Tasrifan yang pertama disebutkan yakhruju, fi'il mudhari. Ini juga tasrifan yang pertama disebutkan. Khuruj, nah, ini masdarnya. Khurujan. Kemudian kharijun, isim fa'ilnya. Kemudian Kita ganti fi'ilnya. Jangan kharaja gitu, ganti saja. Karena kharaja itu tidak ada isim maf'ulnya. Jadi isim maf'ul itu kalau fi'ilnya muta'addi, ganti saja alima ya. Alima. Alima. Ya lamu. Artinya mengetahui. Masdarnya adalah ilmun atau ilman sama aja. Nah, kita fathahkan saja ilman. Kemudian alimun. Kemudian ma'lumun. Kemudian i'lam. Ini perintahnya, ketahuilah. Ya. Kemudian ma'lumun isim maf'ulnya. Belum, afwan, salah. La ta'lam, ya, fi'il nahi. La ta'lam, janganlah engkau tahu. Kemudian ma'lamun. Ini isim zaman. Ma'lamun sama isim makan. Ma'lamun isim zaman, waktu mengetahui. Ma'lamun isim makan, tempat mengetahui. Mi'lamun isim alat, alat mengetahui, alat ilmu. Kemudian majhulnya, fi'il madhi majhul, ulima, mudhari majhul, yu'lamu. Nah, ini kita belajar secara ringkas dulu. Nah, mana masdar? Ini namanya masdar. Nah, masdar. Masdar secara bahasa kan sumber. Karena memang sumber dari alima, ya'lamu, alim, ma'lum, i'lam, la ta'lam, semuanya ini sumbernya dari masdar. Semuanya ini diambil dari kalimat masdar. Masdar sumber dari asal kata, sumber dari kata atau asal dari kata. Asal dari fi'il madhi, asal dari mudhari, asal dari isim fa'il, isim maf'ul sampai habis. Namanya masdar. Dan masdar itu termasuk jamid. Karena dia secara asal tidak diambil serapan apapun darinya. Beda dengan alimun, nah, ma'lumun. Dia jamid apa mushtaq? Dia mushtaq. Diambil dari kata ilman. Ma'lum, dia mushtaq. Diambil dari kalimat ilmu. Dia serapan dari kalimat atau ambilan kata dari kalimat ilmu. Alim, ma'lum. Maka namanya apa? Mushtaq, bukan jamid. Kalau masdarnya jamid, karena dialah sumber kata, asal kata, tidak diambil darinya kata apapun. Tapi kalau alim, ini adalah mushtaq, karena dia diambil dari kalimat ilmu atau ilman, ya. Itu sekilas tentang masdar. Nah, kemudian membuat masdar itu tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa kita kiaskan, maka harus membuka kamus, ya. Seperti kalimat jalasa, ya jalisu, masdarnya julusan. Kalau doroba, ya dribu, masdarnya dorban. Ya julusun, julusan sama saja. Nah, itu namanya masdar. Apa makna masdar? Kan kalau fi'il madhi maknanya perbuatan yang telah lalu. Kalau mudhari perbuatan yang sekarang atau akan datang. Makna masdar ulun ulang. Maknanya kalau masdar itu adalah tidak berkaitan dengan masa. Tidak diterjemahkan telah lalu, telah sekarang atau akan datang. Kedua, masdar tidak berkaitan dengan domir. Tidak diterjemahkan ada domir di situ. Beda dengan fi'il. Ada domirnya. Kalau masdar tidak ada domirnya. Tidak diterjemahkan julus itu dia duduk, enggak, ya. Kemudian tidak berkaitan dengan bilangan. Tidak berkaitan dengan seorang, dua, tiga. Kemudian terjemahnya bagaimana? Julus ya duduk. Tanpa ada telah duduk, seorang duduk, mereka berdua duduk, tidak. Julus cuma apa? Terjemahnya cuma duduk. Ilman atau ilmun, mengetahui. Nah, cuma itu saja terjemahnya. tidak berkaitan dengan dhamir, dia mengetahui bukan, tidak berkaitan dengan masa, telah lalu mengetahui bukan, juga tidak berkaitan dengan bilangan, sekali mengetahui tidak. Jadi kalau ilmun cuma mengetahui, khurujun keluar, ruju'un kembali, tidak berkaitan dengan dhamir, masa dan bilangan, itu namanya masdar. Contoh misalnya contoh penggunaan masdar ya. Apa artinya ini? Ini tentang bab fikih. Nah, Bu, apa artinya, Bu? Al-julusu bainas sajadataini. Apa artinya? Duduk antara dua sujud. Cuma diterjemahkan apa? Duduk. Tidak kita terjemahkan telah duduk, sekarang duduk, enggak. Tidak kita terjemahkan sekali duduk, tidak kita terjemahkan dia, kalian, kamu telah duduk. Terjemahnya cuma duduk antara dua sujud. Ini namanya masdar. Contoh yang lain, termasuk najis adalah yang keluar dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Nah, tentang fikih, yang termasuk najis adalah yang keluar dari dua jalan. Apa bahasa Arabnya? Ya, yang keluar dari jalan, dua jalan. Al khuruj apa? Yang keluar di dua jalan, al khuruj fis sabilaini. Di dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Nah, asabi laini, al khuruj yang keluar, fis sabi laini, dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Maka diterjemahkan apa? Keluar dari bukan fi ya, minas sabi laini, dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Di antara najis adalah al khuruj minas sabi laini, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur. Nah, diterjemahkan apa? Keluar. Ya, terjemahkan cuma keluar saja. Kemudian tadi bahwa masdar itu tidak bisa kita kias. Ya, harus buka kamus. Kecuali ada beberapa yang bisa kita kiaskan, tapi itu pun tidak mutlak. Mutlak, hanya kebanyakan saja. Maka kalau kita bersinggungan atau mencari masdar dari sebuah fi'il, maka harus bukakah kamus. Ini ada sesuatu yang cara menyusunnya secara kebanyakan, tapi tidak mutlak. Satu, masdar yang fi'ilnya 3 huruf, cara menyusunnya tidak memiliki kaidah yang khusus. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan kebanyakan tapi tidak mutlak, yaitu satu, jika menunjukkan arti produksi atau membikin, menciptakan, maka mengikuti wazan fi'alah. Tapi garis bawahnya adalah ini kalau fi'il madinya cuma 3 huruf. Karena fi'il madi itu ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf, mentoknya 6 huruf, paling sedikitnya 3 huruf. Kalau fi'il madinya 3 huruf, maka masdarnya, kalau yang menunjukkan produksi, membikin sesuatu, nah maka wazan fi'alah. Seperti tijaroh. Artinya apa? Berdagang. Ya. Dari kalimat tajaroh, berdagang. Ziro'ah, tanaman. Dia memproduksi tanaman. Diambil dari kata zaro'a yazro'u. Sina'atun, bikinan. Jadi produksi atau bikinan, nah sina'ah itu. Makanya masna itu pabrik, alat, tempat untuk memproduksi atau membikin sesuatu ya. Jadi sina'ah bikinan atau produksi ya. Ini fiilnya apa? Fiil madinya sona'a ya. Sona'a yasna'u, membikin atau memproduksi. Kemudian yang kedua, kalau fiil madi tiga huruf tadi maknanya sesuatu yang menggoncang. Maknanya adalah sesuatu kegoncangan. Maka mengikuti wazan fa'alanun ya. Fa'alanun seperti dawaronun, ini dari kalimat daro yaduru, berputar ya. Daro, jadi fi'il itu ada yang hurufnya sahih dan ada yang berhuruf illat. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ada istilah namanya huruf fi'ilnya ada huruf illatnya. Huruf illat ada tiga, alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya, atau disingkat dengan awi. Alif, waw, dan ya. Ada namanya fi'il sahih ya. Nah, fi'il sahih. Ada namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il sahih, fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal adalah yang di fi'ilnya ada huruf illat. Yang di fi'ilnya ada huruf illat. Yaitu huruf satu alif, bukan hamzah ya, tapi alif. Yang kedua waw, yang ketiga ya. Sahih yang tidak ada huruf illatnya. Sahih yang tidak ada huruf illatnya. Contoh yang fi'il sahih, jalasa. Nah, ini disebut dengan fi'il sahih karena tidak ada huruf illat. Contoh yang ada huruf illat, nah maka susunan katanya berbeda dengan jalasa. Ini kan fa'ala. Kalau ada huruf ilatnya seperti contoh daro. Nah, ya, maka ini fi'il madi tiga huruf, tapi ada huruf ilatnya. Dia merubah tatanan yang sahih. Kan jalasa, jalasa, jalasu, daro, daro, daru. Dia seperti ini bentuknya ya. Di tengahnya ada alif. Ini namanya fi'ilnya ada huruf ilatnya dan tiga huruf, dal, alif, dan ro. Tapi polanya tidak sama seperti jalasa. Ini kan ja, la, sa, da, ro. Nah, karena ada huruf ilatnya. Contoh yang lain, roma. Nah, huruf ilatnya alif, di ujungnya alif, roma. Ya. Nah, kembali ke buku Nahu tadi, maka ketika fi'il madinya tiga huruf, itu daro, termasuk di dalamnya daro, dal, alif, dan ro, tapi maknanya ada sesuatu goncangan, pergerakan, seperti daro artinya berputar, daro berputar, maka masdarnya wazan fa'ala, dawaro nun, fa'ala nun, dawaro nun, berputar. Contoh yang lain, tawafan, itu diambil dari kata fi'il madinya apa? Contoh kalimat tawafan. Tawafan itu diambil dari kata tawfa yatufu, tawaf, berputar. Tawfa yatufu masdarnya tawafan. Tawa, jadi ini sama, ada huruf ilat di tengahnya. Tawfa, tawafan. Kemudian apa lagi? Ala ghalayan. Ghalayan itu mendidih. Sesuatu yang menggoncang, bergeraklah seperti itu. Itu diambil dari kalimat ghala yagli. Nah, mendidih. Contoh, air telah mendidih. Ghalal ma'u. Ya. Artinya mendidih. Nah, mudorinya yagli. Artinya, ini mudori. Mendidih. Ini sama ada huruf ilatnya. Di ujungnya ada alif. Dan masdarnya mengikuti wazan fa'alan. Ya, ghalayan artinya mendidih. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan penyakit atau suara. Maknanya menunjukkan penyakit atau suara. maka mengikuti wazan fu'alun. Ingat, ini tidak mutlak, tapi kebanyakan saja. Ya, tidak mutlak. Paling gampangnya kalau pian kada tahu maka buka kamus. Tidak bisa dikias masdar. Wazan fu'alun kalau menunjukkan penyakit atau suara seperti buka'un. Apa arti buka? Menangis. Baka, nah madinya apa? Baka yabki, ya. Baka. Bukan baka bahasa Jepang ya, itu enggak baik. Baka, nah artinya menangis. Apa masdarnya? Buka'un atau buka'an sama saja. Ya, artinya menangis. Suara, kan tangisan ada suara biasanya. Walaupun ada yang enggak ada bersuara. Kemudian zukamun, apa zukam? Behingusan tuh apa bahasa Indonesianya? Pelu ya? Zukam itu behingusan, Bu. Apa bahasa Indonesianya apa zukam gitu? Ya? Pilek. Oh, iya. Kalau flu itu apa? Bersin ya. Nah, zukam artinya apa? Behingusan bahasa Banjarnya. Jadi saya kena penyakit behingusan. Saya kena pilek. Maka bahasa Arabnya ana musabun bizzukam. Ana musab bizzukam. Kemudian su'alun, batuk. Dari kata sa'ala ya, sa'ala yas'alu, batuk. Nah, bukan sa'ala ya, ini penting. Kalau sa'ala bertanya, kalau sa'ala batuk. Ini soal Ustaz. Apa artinya? Saya ada batuk Ustaz. Padahal maksudnya apa? Saya ada pertanyaan. Nah, jadi bahaya kalau seandainya salah mengucapkan. Alif diganti hamzah diganti ain, sa'ala menjadi sa'ala, maka maknanya beda, batuk. Ya, maknanya batuk. Nas'alullah, nas'alu, kami batuk ya Allah, maknanya beda ya. Kenapa? Karena salah baca. Penyakit seperti sudah. Sudah apa? Sakit kepala, pakai so ya. Soda'a, sudah. Sakit kepala. Ya, apalagi ya? Sudah, soal, zukam. Humma itu demam ya. Itu sebenarnya wazan fu'al ya. Humma. Nah, humman afan, humman. Dia sebenarnya wazan fu'al, tapi ada tasydidnya ya. Humma, demam. Itu penyakit. Kemudian yang empat, warna ya. Jadi fi'ilnya menunjukkan warna, maknanya warna. Maka mengikuti wazan fu'lah seperti humroh, merah. Apa fi'il madinya? Hamiro. Ya, hamiro. Kemudian sufroh, safiro. Khudrah, khadira, hijau. Ya, khudrah hijau. Sufroh, kuning. Humroh dari kata hamiro, artinya merah. Sufroh, safiro, kuning. Khudrah, khadira, hijau. Dan seterusnya ya. Kemudian, dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Ya, tapi ini kita katakan tidak mutlak. Ya, paling gampangnya kita buka kamus. Kemudian kita ingat atau kita hafal. Itu paling mudah sudah. Jadi kalau kita terbiasa membaca kitab, ya, misalnya kita membaca kitab terbiasa. Karena terbiasa itulah kita hafal. Kita tahu baca ada masdar. Kita tahu caranya apa dengan banyak membaca kitab bahasa Arab. Kemudian kita tentukan ini apa jenis fiilnya, apa jenis isimnya, masdarkah atau apa. Baru kita terbiasa. Nah, kalau seandainya bukan makna yang tadi di atas, produksi kah, goncangan kah, penyakit kah, warna kah, bukan yang di atas, satu. Nah, kata penulis, ini bukan mutlak, tapi kebanyakan. Jika fiilnya muta'addi, nah ini sudah kada ulun jelaskan muta'addi dan lazim? Belum kah? Jadi, dari sisi makna, fi'il itu ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Nah, dari sisi makna, ada namanya lazim dan ada yang muta'addi. fi'il dari sisi makna, ya, ada namanya lazim, ada namanya mutaaddi. Ulun contohkan dulu baru ulun artikan. Contohnya bahagia, ya. Muhammad bahagia. Fariha Muhammadun. Muhammad bahagia. Dengan daraba Muhammadun. Ini fiilnya, ya. Nah. Fariha Muhammadun dan daraba Muhammadun. Apa arti fariha Muhammadun? Muhammad gembira. Arti yang kedua, daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Kira-kira antara dua contoh ini, mana yang perlu penjelasan? Ya, yang mana? Misalnya kita berbicara dengan seseorang, lalu kita mengatakan fariha Muhammadun dan daraba Muhammadun. Muhammad bahagia, Muhammad memukul. Mana yang perlu penjelasan? Daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Yang mendengar, yang kamu pukul siapa? Nah, ini sudah lengkap enggak maknanya? Ini belum lengkap. Dia harus memerlukan objek. Harus memerlukan yang kena pukul siapa? Sehingga orang baru paham dengan sempurna. Kalau ini kan masih menggantung, orang masih bisa bertanya, Muhammad memukul, yang dia pukul siapa? Contoh ada ayah dengan seorang anak, bah ulun tadi menampar, siapa yang kan tampar? Nah, kan abahnya perlu bertanya. Kemudian yang dia pukul Zaidan. Kalau ini ada enggak objeknya di sini? Gembira Muhammad tidak ada. Nah, maka lazim itu adalah fi'il yang tidak memerlukan objek, yang tidak memerlukan korban, yang tidak memerlukan yang kena perbuatan. Beda dengan muta'addi. Muta'addi sebaliknya, yang memerlukan korban. Fi'ilnya memerlukan objek, yang kena perbuatan. Muhammad memukul. Siapa yang korbannya, yang kena pukul? Zaid. Maka daraba disebut dengan muta'addi. Karena dia memerlukan kalimat objek yang kena pukul. Yang pertama, ada enggak objeknya? Muhammad gembira. Enggak ada. Maka dinamakan dengan lazim. Contoh yang kedua. Muhammad guring. Nama Muhammadun. Nah. Nama tidur termasuk lazim. Karena tidak ada objeknya, tidak ada yang kena perbuatannya, mentok cuma di pelaku saja. Maka nama termasuklah lazim. Bisa dipahami lah, Bu. Contoh yang muta'addi. Nasoro menolong. Muhammad menolong. Kira-kira yang mendengar perlu enggak untuk bertanya? Perlu. Yang kamu tolong siapa? Oh, ternyata menolong kucing aja misalnya. Nah, ketika Nasoro ini memerlukan objek yang kena perbuatan, siapa yang ditolong? Yaitu kucing. Maka Nasoro disebut dengan muta'addi. Jadi fi'il yang lazim itu adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Cuma mentoknya di pelaku saja. Tapi kalau muta'addi, fi'il yang memerlukan kepada objek. Harus ada objeknya. Harus ada korbannya, harus ada yang kena perbuatannya. Maka disebut dengan muta'addi. Dan muta'addi itu bisa kita, jadi caranya kita mengetahui ini lazim dan muta'addi. Kalau muta'addi itu kita bisa bikin pertanyaan. Contoh Muhammad menolong, siapa yang ditolong? Maka muta'addi. Muhammad membawa, apa yang dibawa? Maka membawa muta'addi. Muhammad membunuh. Siapa yang dia bunuh? Seekor nyamuk misalnya. Nah, maka membunuh adalah muta'addi, karena kita bisa bikin pertanyaan siapa yang dibunuh, siapa yang ditolong, siapa yang dibawa, dan seterusnya. Maka maknanya apa? Muta'addi. Muhammad memotong, apa yang dia potong? Memotong daging misalnya. Muhammad membeli, apa yang dia beli? Muhammad menjual, apa yang dia jual? Muhammad gembira. Ayo, pertanyaannya apa? Enggak ada kan? Maka dia adalah lazim. Dan muta'addi tadi apa? Bisa dibikin pertanyaan. Dan biasanya juga muta'addi itu berawalan menolong, memotong, mengambil, membunuh, memukul, mencuri, menghapus, apalagi memancing, apalagi memakan, meminum, menendang, menjentik, mengetik, dan seterusnya. Itu muta'addi. Ya, jadi lazim fi'il yang tidak memerlukan objek atau yang kena perbuatan. Sedangkan muta'addi fi'il yang memerlukan objek atau yang kena perbuatan. Nah, baru jika fi'ilnya muta'addi yang memerlukan objek, yang memerlukan sesuatu yang kena perbuatan, maka biasanya, ini biasanya tidak mutlak, ikut wazan fa'lan. Seperti doroba, memukul, maka masdarnya apa? Dorban, hamala, hamlan, membawa. Akhoza, mengambil, muta'addi. Akhzan, qatala, membunuh. Qatlan, nasoro, menolong. Batutapas, ghosala, mencuci. Ghoslan. Ini tidak mutlak, kenapa? Karena ada yang muta'addi, tapi bukan wazan fa'lan. Seperti ghafara, mengampuni. Apa masdarnya? Gufron. Nah, gufron. Ya. Apa lagi contohnya? Intinya kebanyakan wazan fa'lan. Jadi kalau dia muta'addi, maka wazannya wazan fa'lan. Nah, kalau dia lazim, tidak memerlukan objek ya, maka biasanya, tidak mutlak, ikut wazan satu fu'ulun. Seperti jalasa. Nah, jalasa itu lazim ke muta'addi kah? Duduk. Lazim, ya. Ada enggak? Bisa enggak kita bikin pertanyaan, siapa yang didudukkan? Bukan, enggak bisa. Jalasa dia sendiri yang duduk. Beda dengan mendudukkan. Nah, duduk beda dengan mendudukkan. Ada orang berdiri pendudukkan. Itu namanya muta'addi. Tapi bukan jalasa, ajlasa. Kalau kita belajar sorof, ada caranya fi'il lazim dijadikan muta'addi. Nah, lazim dijadikan muta'addi. Jalasa, duduk, mendudukkan, ajlasa. Baka, menangis, menangiskan, abeka. Karuma, mulia, akroma, memuliakan. Nama, tidur, membuat tidur, anama. Ya, dan seterusnya. Itu ada caranya. Tapi yang jelas, kalau fi'ilnya lazim, tadi, satu biasanya ikut wazan fu'ulun. Ya. Contoh seperti sajada, sujud. Sujudun. Atau sujudan, sama saja. Kharaja, keluar. Khurujan atau khurujun. Duduk, selain jalasa. Ku'udan. Jadi ku'ada, yak'udu, ku'udan. Ku'udun itu duduk. Kemudian masuk, dakhola. Duhulan. Ya. Kemudian kembali, bulik. Roja'a, ruju'an. Jadi kebanyakannya ikut wazan fu'ulun, masdarnya. Kemudian yang kedua, fu'ulatun. Nah, tambah tak marbutoh di ujungnya. Seperti suhulatun, mudah. Apa fi'ilnya? Sahula. Ya, sahula yashulu. Hadzal amru sahula alayya. Masalah ini nyaman aja. Mudah untukku. Sahula. Suhulatun. Itu mudah. Sa'uba. Su'ubatun. Sulit. Sa'uba, su'ubatun, sulit. Azu uzubatun, tawar atau hambar dari kalimat azuba. Azuba artinya tawar atau hambar. Kemudian yang kedua, yang ketiga afwan, yang lazim ya, fa'alun. Nah, bukan fa'lun tapi fa'alun masdarnya. Seperti farahun dari kalimat fariha, gembira, bahagia. Fariha yafrahu farahun. Kemudian amalun dari kalimat amila. Man amila man amila amalan laisa alaihi amruna fahuraddun. Man amila amalan, fi'il madinya sekaligus masdarnya, amila amalan. Kemudian syaba'un, kenyang. Fi'il madinya apa? Syabi'a. Jadi fi'il madi itu macam-macam ya. Huruf tengahnya bisa dommah seperti sahula, bisa kasrah seperti fariha, bisa dommah seperti bisa fathah seperti jalasa. Itu di sorof ya. Makanya kalau ada yang tamat salah satunya dan pian masih bertahan ya, kita sorof saja setelah ini. Itu untuk melengkapi pemahaman kita tentang bahasa Arab. Dan sharaf itu tidak banyak kaidahnya. Yang paling banyak sharaf itu adalah menghafal malah. Ya, banyak menghafal. Menghafal wazan atau tasrifan. Nah ini kalau fi'il madinya tiga huruf. Yang kita bahas tadi kalau madinya tiga huruf. Sekarang fi'il madi yang empat huruf. Masdar yang fiilnya empat huruf. Maksudnya fiil ini apa? Fiil madi ya. Pian garis, pian dalam kurung tulis fiilnya di sini maksudnya apa? Fiil madi. Fiil madinya empat huruf. Bukan fiil mudhari, tapi fiil madinya empat huruf. Jika fiilul madi ikut wazan af'ala. Ini juga sorof sebenarnya ya. Kalau jadi masdarnya, kalau fiil madinya wazan af'ala. Wazan af'ala yuf'ilu. Nah, jadi ada wazan fi'il madi itu banyak Bu ya. Nah, ulun tuliskan secara ringkas, ada fa'ala seperti jalasa. Ada fa'ila seperti fariha. Kenapa demikian? Karena kita samakan saja faroha. Enggak bisa. Begitulah bahasa Arab. Ketika gembira maka fariha, bukan faroha. Enggak bisa kita sesuai kehendak kita, enggak bisa. Begitulah bahasa Arab. Memang sejak sononya, ketika gembira maka fariha, kasrah ro'nya, tengahnya kasrah. Tidak bisa kita samakan seperti jalasa, faroha enggak bisa. Kemudian ada yang fa'ula, nah, tengahnya dommah. Seperti kalimat hasuna, baik. Apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Itu sabda Rasul. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hasuna bukan hasana hasina. Karena memang sudah sejak sananya ketika kalimatnya artinya baik maka hasuna. Ya, dan Rasul pun mengatakan demikian. Man tala khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini yang cuma tiga huruf bulah. Nah, ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ada yang empat huruf af'ala. Ini hamzah ya, af'ala. Nah, ya ini kita bahas. Seperti akroma. Af'ala yuf'ilu mufil mudori'nya. Af'ala yuf'ilu. Maka akroma yukrimu. Nah. Ini bisa kita kias, beda dengan ini. Tengahnya macam-macam. Tapi kalau af'ala, bisa kita kias. Contoh, ahsana yuhsinu. Nah. Kalau fi'il madi tiga huruf tidak bisa dikias, beda-beda tengahnya. Kalau ini bisa dikias, yang empat huruf. Akroma, yukrimu, ahsana, yuhsinu, apalagi? Ashrofa, yush, rifu. Nah. Af'ala yuf'ilu asyrafa yush rifu. Hadisnya apa ini? Man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Nah, falyukrim. Yukrimu fal yukrim. Apalagi aslama yuslimu. Nah, ini yang empat huruf tadi, wazan af'ala. Ini bisa kita kias kalau empat huruf. Nah, semuanya sama. Af'ala yuf'ilu, aslama yuslimu, akroma yukrimu, ahsana yuhsinu, asyrafa yushrifu. Ya. Aslama masuk Islam, akroma memuliakan, ahsana berbuat baik, asyrafa juga memuliakan. Ini wazan af'ala yuf'ilu. Nah, kalau wazan af'ala yuf'ilu, nah ini semuanya masdarnya sama pula. Wazan if'al. Wazan apa? If'al. Nah, maka aslama Islam. Nah, itu masdar Islam. Ikram. Nah, ada ngaran anak ngarannya ikram, itu masdar. Abahnya tahu sorok kayaknya. Nah, ahsana yusinuna, ini banyak karena kian. Ihsan. Ahsana yusinu. Ishraf. Nah, ashraf. Nah, itu yang meninggal kemarin. Nah, ishraf. Nah. Jadi kalau dia wazan af'ala, yuf'ilu aslama yuslimu akrama yukrimu ahsana yusinu ashrafa yushrifu, maka wazan if'al, Islam, ikram, ihsan, ishraf, nah, semua masdarnya sama. Ya, bisa dikias ini. Ya, contohnya apa lagi selain ini? Apa yuk? Nah, aqlaba. Aqlaba, membalikkan. Aqlaba. Yuqlibu, iqlab. Nah. Maka apa? Masdarnya iqlab. Aqbala yuqbilu, iqbal. Bukan iqbal Dilan, bukan. Aqbala yuq ik, apa tadi? Iqlab. Ya. Nah, Bu. Wazan if, if'al. Aqbala yuqbilu, iqbal, dan seterusnya. Jadi kalau dia af'ala, maka wazan if'alun atau if'alan sama saja Islam, ikram, ihsan, ishraf, dan iklab. Kemudian, kalau ini yang empat huruf Bu ya, kalau fi'il madinya fa'ala, nah fa'ala, maka sama seperti sallama, tasliman, hassana, tahsin, nah, syarrafa, tashrif, karroma, takrim, majjada, tamjid, hafadha, tahfiz, nah, tahfiz Quran, itu masdar dari fi'il hafadha, ya. Nah, tahfiz Quran, tahsin Quran, itu masdar. Inilah. Wazan fa'ala ya, empat huruf, ini empat huruf karena tasdid ini dihitung dua, jadi seperti ini asalnya fa'ala itu seperti ini. Nah Bu, fa'ala seperti ini ya, ada tambahan ain, ainnya dua, tapi ditasdidkan menjadi seperti ini, empat huruf. Nah fa'ala ini mudorinya yufa'ilu. Nah, langsung sebutkan saja mudorinya fa'ala yufa'ilu. Maka taf'il, ya, masdarnya taf'il. Ini semuanya bisa dikias. Empat huruf. Seperti hassana, yuhassinu, apa? Tahsin. Menjadi tahsin. Hafadha, yuhaffidhu tahfidhan. Tahfidh. Ya. Tahfiz. Ya. Nah, tahfiz. Kemudian apa lagi? Karroma. Apa Bu karroma? Takrim. Takrim. Apa lagi? Azzoma. Ah. Apa? Azzoma? Ta'azim. Kita harus ta'azim, nah, dengan ulama. Nah, ta'azim itu serapan masdar dia. Ta'azim. Nah, Ini masdar. Nah, jadi kalau hassana, kalau wazan fa'ala, maka taf'il. Hassana tahsinun. Hafadha, ini ha ya. Tahfidhun. Karroma takrimun. Azzama ta'zimun. Syarrafa tashrifun. Sah, Allahumma sahil umurana ya. Sahala apa sahala? Tashilan. Sahala tashilan. Harrama. Harrama apa bu? Tahrim. Tahrim ya. Apalagi? Qattala. Qattala. Taqtil. Taqtil ada di Al-Quran. Taqtila. Taqtil. Apalagi? Bawaba. Tabwib. Tabwib. Kemudian dan seterusnya ya. Intinya adalah ketika fi'il madinya fa'ala seperti hassana, hafadha, maka masdarnya taf'il. Hassana tahsin. Hafadha tahfidh. Karrama takrim. Azzama ta'zim. Dan seterusnya. Ya. Kita cukupkan mulah, kita cukupkan kita durusul lughah gitu. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf nanti kita ulang lagi. Ya. Durusul lughah silakan dibuka. Jadi untuk jilid 2 ini ulun belum menemukan syarahnya. Kalau jilid 1 ada kemarin. Jadi kita baca dulu. Nah, pelajaran pertama ya. Nah, ulun baca dulu halaman berapa? Halaman 5 ya. Jadi nanti kalau di YouTube tulis saja durusul lughah jilid 2 episode 1 ya. Jadi dicampur durusul lughah jilid 2 ep 1 dan mukhtarat episode berapa ya, nanti seperti itu. Halaman 5 jilid kedua, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ad-darsul awalu, sifat dan mausuf, na'at dan man'ud. Darsunya dommah, awalu juga dommah. Ad-darsul awalu. Ada percakapan, jadi memang durusul lughah ini jenisnya percakapan, bukan kaidah seperti mukhtarat. Ya, makanya saling melengkapi. Hashim, ada orang laki-laki bernama Hashim dan gurunya bercakap-cakap atau hiwar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Kemudian makanya salam itu isinya doa ya. Al-mudarris menjawab, waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga atasmu juga keselamatan dan rahmat dan keberkahan Allah. Hashim bertanya, kaifa haluka ya ustadzu? Ya, tidak pakai tanwin ya. Ya ustadzu. La'allaka bi khairin. Nah, kata Hashim, kaifa haluka ya ustadzu? Bagaimana keadaanmu wahai ustadz? La'allaka bi khairin. Mudah-mudahan engkau baik-baik saja. La'allaka mudah-mudahan ka engkau bi khairin, baik-baik saja. Kemudian mudarris menjawab, alhamdulillah ya. Segala puji milik Allah. Nah, itu bagusnya kita menanyakan kabar. Ketika kita menanyakan kabar, kita berpahala. Kenapa berpahala? Karena orangnya menjawab alhamdulillah. Karena kita bertanya, orang memuji Allah. Datang kawan, kiapa kabar? Alhamdulillah. Tanya lagi, kiapa kabar? Alhamdulillah. Ada kawan pulang, kiapa kabar? Alhamdulillah. Nah, jadi setiap pertanyaan kita dijawab dengan memuji Allah. Jadi kita sebab orang memuji Allah, maka berpahala juga. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Dan bagaimana keadaanmu wahai Hashim? Jadi kalimat anta di sini itu taukid, penguat. Kalau kita hilangkan antanya pun juga bisa. Wa kaifa haluka ya Hasyim. Nah, jadi kalimat anta ini penguat taukid namanya. Jadi, bagaimana keadaanmu wahai Hasyim? Jadi, tanpa anta pun sudah bisa dipahami. Maka Hasyim maka masih meneruskan gurunya, ana uhibbuka katsiran ya Hasyimu, ya. Tidak pakai tanwin karena dia kemasukan ya nida, ya panggilan, huruf panggilan. Nah, jadi ketika ada huruf panggilan, ya, ya itu huruf panggilan namanya, atau harfun nida, huruf panggilan. Nah, ya namanya harfun nida, huruf panggilan. Harfun nida, huruf panggilan. Nah, ya wahai. Ketika dia memasuki yang kalimatnya cuma satu, bukan dua kalimat, bukan Rasulullah, kan Rasulullah, Rasul dan Allah dua kalimat. Dia memasuki cuma satu kalimat saja, seperti Muhammad satu kalimat, seperti Rasul satu kalimat, kemudian Nabi satu kalimat, ya, kemudian Talib, nah, satu kali kalimat. Apalagi, intinya bentuk isim setelahnya satu kalimat saja, bukan jumlah, maka tanpa tanwin dan tanpa alif lam, ya Muhammadu, ya Rasulu, ya Nabiyu, ya Talibu, tanpa apa? Alif lam dan tanpa tanwin. Dan dia domah, tanpa alif lam satu, tanpa tanwin dua, dan ujungnya domah. Ya, tanpa alif lam, tanpa tanwin, dan ujungnya domah. Kita memanggil orang dengan bahasa Arab. Ada santri namanya, siswa namanya Muhammad. Muhammad kesini. Apa bahasa Arabnya wahai Muhammad kesini? Ya Muhammadu ta'al. Ya. Contoh ada nama orang namanya Abbas. Abbas kan itu pakai tanwin. Abbasun, ya. Tapi ketika kemasukan ya, maka tanpa tanwin lagi. Nah, ya Abbasu ta'al ke sini, ya. Jadi ini huruf nida panggilan. Ketika memasuki isim yang cuma satu kalimat saja. Nah, ini kan satu kalimat semua. Maka satu tanpa tanwin, ujungnya tidak bertanwin, dua tanpa alif lam, tiga ujungnya domah. Nah, semuanya ujungnya domah. Ya, ya Hasyimu, ya Ustadzu. Nah, itu sama, tidak pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Kecuali satu, ya, kalimat Allah, ya Allahu, ya. Allah tidak bisa dibuang alif lamnya. Ya Allah. Nah, kemudian mana tadi? Ya Hasyimu. Nah, tanpa tanwin, ya, tanpa alif lam dan dia dhammah ujungnya. Ya Hasyimu. Ana uhibbuka katsiran ya Hasyimu. Saya sangat mencintaimu wahai Hasyim. Kalau secara harfiah, saya mencintaimu banyak wahai Hasyim, itu terjemahnya terlalu kaku, ya. Maksudnya apa? Saya sangat mencintaimu wahai Hasyim, kata gurunya. Atau bisa saja secara harfiah, saya mencintaimu banyak wahai Hasyim. Maksudnya sangat mencintai. Innaka, kenapa gurunya ketujuh benar lawan Hasyim? Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Nah, jadi ini alasan gurunya menyukai murid jenis seperti ini. Innaka, sesungguhnya engkau talibun, seorang siswa, zakiyun, yang pintar. Zakiyun, yang pintar. Makanya banyak orang-orang zaki. Zaki artinya pintar. Wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh, orangnya rajin. Apa? Ulet, ya. Bukan ulat, ya. Ulet itu apa? Rajin, ya. Wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh. Wa dzu khuluqin, dan memiliki akhlak. Nah, orangnya berakhlak, ya. Engkau seorang siswa yang pintar dan yang rajin dan berakhlak. Dzu maknanya sahibu, yang memiliki akhlak. Berakhlaklah. Nah. Amin Pakistan, amin Pakistana anta, amin al-Hindi ya Hashimu, ya. Amin Pakistana anta, am minal Hindi ya Hashimu. Apakah dari Pakistan kamu, itu secara harfiah ya, bagusnya, apakah kamu dari Pakistan ataukah dari India, wahai Hashim? Apakah kamu dari Pakistan ataukah, amin itu ataukah ya, ataukah dari India, wahai Hashim? Jadi gurunya hanya raja betakun, padahal sudah rajin, sudah pintar, akhlaknya baik, hanya betakun. Amin Pakistana anta, aminal Hindi ya Hashimu. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India, wahai Hashim? Jadi anta itu sebenarnya tanpa ada anta pun boleh. Amin Pakistan, aminal Hindi ya Hashim. Itu sudah cukup, tapi disebut lagi antanya untuk taukid tadi, memperkuat. Kemudian Hashim menjawab, ini, nah itu ya, ya, titik, pian kasih titik dua, itu ya, ini, maka, nah, seperti ini, in, nah, ini, sama seperti fi, ya, nah, fi itu seperti ini, nah, kalau pian fi-nya tanpa titik, nah, kayak ini, ini salah, disalahkan dosen kalau pian menulis skripsi bahasa Arab. Harus ada titik dua, nafi. Ya. Ini sesungguhnya aku minal Hindi, dari India. Ya, dari India. Kemudian mudarris bertanya lagi, wazami lukal ladhi, nah aladhi juga titik dua bu ya. Ya itu ya. Kasih titik dua sukun. Wazamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Wazamiluka alladhi titik dua sukun kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Ahuwa aydan minal Hindi. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang minal fasli dari kelas, al-ana sekarang, minal fasli dari kelas, ahuwa aydan minal Hindi, ahuwa apakah dia, aydan juga, nah, aydan juga minal Hindi dari India. Nah, jadi gurunya betakun, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Maka Hashim menjawab, la, tidak atau bukan. Innahu min Pakistana. Sesungguhnya dia dari Pakistan. Kenapa bu? Pakistana bu. Fathah. Padahal kan kemasukan min. Kalau dia Zaidun menjadi min Zaidin. Kalau dia al-baitu, maka menjadi minal baiti kasrah. Nah, ya ini murojaah jilid satu ini. Kenapa bu? Min Pakistana. Bukan kita kasih harokat ni Pakistani. Kenapa? Karena Pakistan termasuk ismul ladhi layan sorif. Ketika dimasuki huruf jar min, maka isim ini fathah harokatnya. Ya, seperti min Pakistana, Ibrahimu min Ibrahima, Ishaqu min Ishaqa, Makkatu min Makkata. Nah, karena isim-isim tadi ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Ketika kemasukan huruf jar, maka dia menjadi fathah. Guru betakun lagi, ini jenis guru yang kepo ya. Memang sebenarnya berat pertanyaan, Bang, di buku-buku ini. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu aminal yabani hiya. Ya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu aminal yabani hiya. Sungguh jammu, ya, jam tangan, ya. Sesungguhnya sungguh, jadi jam itu kalau jam saja itu terlalu umum, bisa jam dinding, jam tangan, jam beker, ya. Nah, kalau kalau rincinya, ya, kalau jam tangan bahasa Arabnya apa? Tinggal tambahkan tangan, sa'atuliyat, ya. Sa'atuliyat ini jam tangan. Yadi, ya, sa'atuliyat. Nah, jam dinding apa, Bu? Sa'atul ha'id. Nah, ha'id dinding. Ha'iti, sa'atul ha'id dinding. Ya, sa'atul yad ini tangan. Sa'atul yad, yadun kan tangan. Ha'id dinding, sa'atul ha'id jam dinding. Tapi maksudnya di sini tangan, jam tangan, ya. Sungguh jam tanganmu bagus, wahai Hashim. Jam ikam ini bagus, nah, wahai Hashim. Amin al-Yaban, apakah dari Jepang dia? Maksudnya apakah dia dari Jepang? Apakah dia pabrikannya dari Jepang? Ataukah apakah dia dari Jepang? Ya. Nah, karena ya kebiasaannya yang bagus-bagus dari Jepang, ya, Jerman dan seterusnya. Bukan dari Aminal Yabanihi, ya, apakah dia dari Jepang? Jam tangan bagus tadi. Hashim menjawab, "La, tidak, ya. Innaha minal Hindi." Nah, bahwasanya dia jam tangan minal Hindi, dari negaranya juga dari India. Kemudian mudaris bertanya lagi, "Aghaliyatun hiya am rakhisatun?" Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah dia mahal? Aghaliyatun hiya, apakah dia mahal? Am rakhisatun, ataukah murah? Ini larangkah, murahkah? Ujar gurunya. Hashim menjawab, innaha rakhisatun jiddan, pulang. Nah, ya. Sesungguhnya nyak jam tangan tadi murah benar. Murah sekali, jiddan itu sekali, Bu, ya. Contoh misalnya inyatu makan banyak benar. Kathirun jiddan. Inyatu makan sedikit benar, qalilun jiddan. Inyatu apa, yuk? Nah, tinggi banar awaknya, nah, tawilun jiddan. Inyatu gendut banar awaknya, nah, saminun jiddan. Itu sekali atau bahasa Banjarnya banar. Misalnya laki-laki, dia tinggi sekali, huwa tawilun jiddan. Dia gemuk sekali, huwa saminun jiddan. Sebaliknya, laki-lakinya kurus sekali, hiya hazilun atau nahifun jiddan. Nah, jiddan sekali. Inya tuh garing parah, sakit parah, huwa maridun jiddan. Nah, sakit parah. Itu jiddan, ya. Bisa kita pakai sehari-hari. Innaha rakhisatun jiddan, sesungguhnya jam tadi murah sekali. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Nah, menurut inya murah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat, sungguhnya jam tangan tadi 100 rupiah saja. Rupiah itu berapa, ya? Murahlah. Nah, ini mata uang India kan rupiah. Kalau Indonesia apa? Rupiah. Jadi mirip dengan India sebenarnya. Wallah alam apakah ada keterkaitan antara India dan Indonesia, ya. Ini 100 rupiah. Rupiah adalah mata uang India. Rupiah itu bahasa Arabnya apa? Ya, rubiyah juga, ya. Rupiah. 1000 rupiah. Alf rubiyah. Ya, sama. Rubiyah juga. Rupiah, rubiyah. Rubiyah, rupiah. Harganya cuma 100 rupiah saja. Maka guru bertanya lagi, kam akhon laka ya Hashimu? Berapa saudaramu, wahai Hashim? Berapa saudaramu, wahai Hashim? Hashim menjawab, li Nah, ini penting adat ma'dud ya. Li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki tiga saudara. Nah, kenapa bu salah satu? Kada salah satu saja. Kenapa mu'annas salah satunya? Kenapa kada salah satu saja? Iya, bu. Masih ingatlah. Karena pakai mikrofon, bu. Ya, satu saja menjawab. Silahkan. Ini masih ini murojaah ya. Jadi satu. Karena mana ma'dudnya? Ikhwah, karena madudnya apa? Mudzakkar. Dilihatnya dari apa, Bu? Mufradnya, ya. Ikhwah itu kan jamak, ya. Ikhwah. Ini kan tak marbutoh ini, tapi yang dilihat adalah bentuk mufradnya akhun. Nah, akhunnya mudzakkar. Maka adatnya bilangannya yang tiga tadi harus muannas. Nah, salah satu. Jadi hitungan 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9. Ma'dudnya yang dihitung, yang dibilang harus berbeda dengan bilangannya dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Contoh bilangannya adalah akhun tadi. Akhun kan mudzakkar. Nah, mudzakkar saudara laki-laki mudzakkar. Maka apa bahasa Arabnya 3 saudara? Karena ini mudzakkar, maka harus muannas bilangannya. Salah satu. Dan ini harus dijamakkan. Apa jamaknya? Ikhwah. Atau jamak yang lain, ikhwan. Nah, sama saja. Ikhwan saja. Salah satu ikhwan. Tiga saudara. Ada itu orang toko makanan ya. Tiga saudara. Nah, salah satu ikhwanin. Ketika ma'dudnya, ini ma'dud yang dibilang atau yang dihitung, itu adalah mu'annas. Contoh bintun. Nah, anak perempuan. Berapa bisa anak bebinian? 10 misalnya. Nah, maka 10-nya harus mudzakkar karena ini mu'annas. Maka asyrun ya. Asyru. Nah, kemudian baru ini dijamakkan. Apa jamaknya? Banat. Nah, maka asyru banatin ya. Nah, ini mudzakkar, ini muannats, tapi ini dijamakkan dulu. Maka 10 anak perempuan. Kemudian mudarris bertanya lagi. Atullabun hum. Apakah mereka, jadi humnya diterjemahkan berdahulu. Apakah mereka para mahasiswa? Saudari Kem yang tiga tadi semuanya mahasiswa kah? Atau siswa kah? Apakah mereka para siswa atau mahasiswa? Nah, Hasyim menjawab, lah tidak, semuanya ahli dagang sekalinya. Innahum tujarun. Sesungguhnya mereka tujarun, para pedagang. Nah, ini ya, 4 bersaudara, 1 penuntut ilmu agama, 3 pedagang. Penuntut ilmu tapi di pasar ya. Tujarun pedagang. Tujarun bentuk jamak. Karena kan hum mereka, hum kan jamak ya. Nah, hum innahum. Maka pasangannya pun juga harus jamak. Tujarun. Nah. Apa mufradnya? Kami tajir. Nah. Tajir berarti pedagang, bukan sugih. Tajir ke ikam jarang. Padahal tajir makna bahasa Indonesia adalah sugih ya. Tajir bahasa Arabnya apa? Pedagang. Ikam tajir kah? Ibu juga ya, tajir pedagang. Sekalipun sudin pedagang pentol kah, gorengan. Tajir juga namanya, pedagang. Innahum jamaknya tujarun. Sama seperti fasik, fusak. Nah. Ya. Kafir, kufar. Apalagi contohnya apa lagi? Tujah fusakun fasik fusak fujarun fujar ya fajir fujar fujar jamaknya. Bisa tajiruna, bisa jamak mudzakkar salim. Atau wazan fu'al juga bisa. Tidak mereka, sesungguhnya mereka adalah para pedagang. Mudarris bertanya lagi, tadi kan saudara, dia bertanya berapa saudaramu sekarang, wakam ukhtan laka, dan berapa saudarimu, ya terjemahnya, dan berapa saudarimu. Hashim menjawab, li, nah ini sebaliknya, adat ma'adudnya ya, li arba'u akhawatin. Arba'u mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena akhawatinnya mu'annas. Li arba'u akhawatin. Saya memiliki empat saudari. Mudarris bertanya lagi, afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Apakah di India mereka sekarang? Afil hindi, apakah di India hunna mereka al-ana sekarang? Wah, ini mereka di India kah? Si Hashim menjawab, la, tidak. Inna hunna, sesungguhnya mereka huna di Madi, di sini, afwan. Inna hunna, sesungguhnya mereka huna di sini. Ini kan pengarangnya dosen di Madinah ya. Jadi seakan-akan percakapannya antara dosen dengan muridnya yang berada di kota Madinah. Innahunna, sesungguhnya mereka huna di sini. Di mana di sini ini? Bil Madinatil Munawwarati, di Madinah Munawwarah. Jadi ba itu maknanya fi, Bu ya. Jadi ba itu kadang maknanya bisa fi kalau memasuki nama-nama kota. Nah, contoh saya tinggal di Banjar, askunu bi Banjarmasin. Dan itu banyak orang Arab dan di Al-Qur'an menggunakan kalimat ba tapi maknanya fi. Apa yang bi Bakkah ta Mubarak itu? Bi Bakkah. Apa itu ayat sebelumnya? Bakkah kan Mekah. Bi Bakkah. Nah, ada di Al-Qur'an. Bi Bakkah ta. Apa makna bibak bukan dengan bakkah, di bakkah, maksudnya di Mekah. Ba'nya al-ba'u bima'na fi. Nah, ba maknanya apa? Fi. Dan ba makna fi ini kalau bersambung, kalau huruf jar ba ini memasuki nama-nama kota, negara, tempat, maka maknanya fi. Contoh, askunu bil Madinatil Munawwarah. Askunu bil Madinah. Saya tinggal di Madinah. Di Madinah bukan dengan Madinah. Askunu bil Madinah. Saya tinggal di Madinah. Askunu bi Martapura. Pakai ba, tapi terjemahnya saya tinggal di Martapura. Askunu bil Jawa. Saya tinggal di Jawa. Askunu bi Sumatera. Saya tinggal di Sumatera. Jadi ba maknanya fi, ya. Askunu bi Jakarta. Nah, orang kota ya. Askunu, oh bukan ya. Kan kotanya mau pindah. Bi Jakarta. Nah, menggunakan ba tapi maknanya fi. Kok Jakarta ya, Jakarta. Nah, itu banyak Bu ya. Sekarang pun percakapan sehari-hari seperti itu. Ketika berkaitan dengan kota, negara, maka menggunakan bi. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Mekah. Askunu bi Makkata. Kamu di mana tinggalnya? Di luar apa di dalam kampus? Saya tinggal di bil jami'ah, di kampus ya, dan seterusnya. Maknanya fi ya. Tidak, sesungguhnya mereka di sini, di Madinah Munawwarah, ma'a abi wa ummi, bersama ayah dan ibuku. Bersama ayah dan ibuku. Tahsin pian sang 11 kah mulainya? Ya? Aku reda kah? Kemudian mudarris, atalibatun hunna, atalibatun hunna. Ini kenanakannya sudah bulikan kah? Sungsung enggak bulikan? Oh iya. Atalibatun hunna, kita selesaikan. Apakah mereka mahasiswi? Apakah mereka mahasiswi? Hasyim menjawab, tidak. Innahunna, oh sekalinya, innahunna sesungguhnya mereka mudarrisatun, para pengajar. Nah, jadi bukan status mereka bukan mahasiswi tapi sudah mudarrisat, para pengajar. Bil madrasati tsanawiyyati, di, nah bukan dengan Bu ya, tapi di madrasah tsanawiyah, selevel aliyah atau SMA. Jadi tsanawiyah di sana, selevel SMA di sini. Pian tulis tsanawiyah dalam kurung, kalau di sini SMA atau aliyah. Tidak, mereka adalah para pengajar atau guru di madrasah tsanawiyah dalam kurung selevel SMA di Indonesia. Allah a'lam bishawab. Silakan ingin bertanya percakapan tadi. Ya, ya silakan. Ya, ada mikrofonnya. Silakan. Kereda kah? Oh, kereda, yaudah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Oh, mikrofonnya kereda. Oh, belum kereda, kereda pertanyaan tadi. Parak sudah belum tutup. Ya, silakan. Ustadz, cara membedakan Madinah nama kota dengan Madinah yang kota. Biasa maknanya kota. Iya. Oke, kita harus melihat ceritanya tentang apa konteksnya. Dari konteks itu kita sudah tahu disebut dengan qarinah. Kan biasanya Madinah, kalau Madinah yang Nabi itu ada tambahan Madinah Munawwarah. Nah, berarti kalau ada tambahan Munawwarah maka itu tidak lain adalah Madinah, kota Nabi. Sebenarnya ya, Munawwarah yang lebih tepatnya Madinatun Nabawiyah, kota Nabi. Walau alam Munawwarah ini adanya sejak kapan ya? Kan Munawwarah secara bahasa maknanya apa? Yang diberi cahaya, yang diberi nur, diberi cahaya atau diberi ya cahaya atau nur. Karena kedatangan Nabi bagaikan cahaya yang membawa apa? Dari kegelapan menuju ke terang benderang. Yang bagusnya afdalnya kita sebutkan Madinah Nabawiyah, kota Nabi maksudnya ya. Jadi pertama tadi cara pin membedakannya harus tahu konteksnya. Dia berbicara tentang apa? Kalau kota secara umum berarti Madinah ya kota biasa saja. Contoh kota Banjarmasin, Madinah itu Banjarmasin. Kan Madinah secara asal maknanya kota, ya. Kota apapun, ya. Baik kota di Eropa, di Afrika, Amerika Latin, ya Madinah ya kota. Tapi tatkala misalnya konteksnya bercerita tentang umroh, tentang ziarah ke makam Nabi, tentang raudhah, maka tidak lain adalah Madinah Munawwarah. Biasanya tadi ada tambahan Al-Munawwarah. Nah, Madinah Munawwarah berarti Madinah kota Nabi, ya. Ya afdolnya Madinah Nabawiyah, Al-Madinatun Nabawiyah, kota Nabi maksudnya. Ini ya nisbah. Nah, Al-Madinatun Nabawiyah. Maka ya, orang yang bernama Nabawi, artinya apa Nabawi? Nabi ya. Nabawi itu artinya Nabi. Ya, Madinatun Nabawiyah, kota Nabi. Ada lagi silahkan. Berarti yang bil madinati ini tadi madinati kah madinata Ustaz? Madinati pakai alif lam, bil madinati, dia bukan mamnu minas sharaf karena ada alif lamnya itu, bil madinatil munawwarati. Jadi ismul ladzi la yansarif itu menjadi normal kalau dia kemasukan alif, alif lam. Contoh masajid. Kan masajid kan mamnu minas sharaf masajidu. Tapi tatkala dimasukkan alif lam, firman Allah wa annal masajida lillah, maka dia menjadi normal. Kalau kemasukan huruf jar maka menjadi kasrah minal masajidi. Kenapa? Karena kemasukan alif, alif lam. Tapi Madinah, baik Madinah kota Nabi atau Madinah secara umum, dia bukan mamnu minas sharaf. Dia bukan mamnu minas sharaf karena dia secara asal pakai alif lam. Al Madinah, jitu ilal Madinah. Saya datang ke kota. Kalau kota Nabi, jitu ilal Madinatil Munawwarati. Dia bukan mamnu minas sharaf. Ya. Ada lagi? Silakan. Nah, kucangan anak pianda. Ada? Cukup ya, ya. Yang latihan itu kayak apa? Anunya? Oh, yang, hafal, yang hafalan itu, Kak Ustaz. Nggih, lawan lat. Kalau nyepian hendak mengetes. Ya, pulun mau tesnya. Itu aja ya. Pekan depan enggak? Sekarang aja apa beberapa orang biar ya. Semangat Ustaz belajarnya. Iya, bisa domir kan? Sekaligus langsung ulun tanya misalnya. Oh iya, boleh. Bisa. Minggu depan ya. Oh, sekarang aja. Sekarang. Oh, minggu depan ada lagi PR-nya. Yang latihan itu kapan dikoreksinya? Nah, kan ada tujuh. Itu minggu depan aja. Minggu depan, ya udah. Siapa yang pertama? Silahkan julung mikrofonnya. Oh, ini ada pangkalnya Anda. Oh iya, udah. Kalau sudah siap silahkan. Domir tadi. Hah? Yang siap siapa? Bukan, Anda yang tunjuk aja, Kak. Oh. Belum kada tahu ngarang-ngarang siapa. Ada absennya. Ada absennya. Nggih. Nggih, silakan. Ada, coba minta tolong ambilkan. Itu absennya. Yang huwa huma huma jaklah. Iya iya huma apa kata kak iya kak iya itu kong. Berikutnya aja. Itu hanya pemalasan ini. Ya udah. Siap ya. Jadi berurutan. Berurutan itu memudahkan kita untuk mengartikan. Karena kan tiga pertama laki-laki, tiga yang kedua perempuan, tiga yang berikutnya laki-laki, tiga yang berikutnya perempuan. Urutannya satu, dua, tiga, banyak. Satu, dua, banyak. Ya, makna-maknanya ya. Oh, ada berapa ini? Masya Allah. Ada 40 lah. Tapi yang absennya banyak juga. Ya, ini yang hadir aja. Dari tengah ya. Dari tengah. Nurjannah Ummu Az-Zahra. Eh Bu, silahkan Bu, pakai mikrofon. Salah kada apa-apa, Bu. Kalau dibakah ulun suruh push up. Kadang itu dibakah ya. Santrinya terbiasa push up. Huwa huma hum tadi. Ya silahkan. Oke. Ya, silahkan. Bismillah. Huwa humahum hiya humahunna. Iya. Anta antuma antum, anti antuma antuna, anna nahnu. Ananya kada bertasydid? Oh, ana nahnu. Iya, ana nahnu. Ahsanti. Tadi tengah atas ulang. Ummu Faris. Ummu Faris. Ya, silakan. Huwa humahum. Iya. Hiya humahunna ya. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Dari bawah ulang. Ini ummu tasya ada. Nah, ya. Silakan. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum, anti antuna, ana nahnu. Ya, coba ulang anti. Anti. Ya, Anti antuma antunna ana nahnu. Ya. Kemudian tengah ke atas ya. Mbak Desi Viol apa nih? Viola Nita. Ya. Silakan. Ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Tengah ke bawah ya. Ummu Khaidira. Khaidira. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, ya. Anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, terakhir. Enam ya, terakhir. Ummu Bella. Bismillah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Minggu depan bagaimana iyahu iyahuma? Bu ya? Bisa bu ya? Dia sama kan? Huwa huma hum, iyahu iyahuma iyahum, iyahuma hunna, iyaha iyahuma iyahunna. Mirip-mirip saja ya. Baru iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Minggu depan bu ya. Nah. Kalau iyahu kepadanya ya. Oh, arti yang tadi. Oh, dia ditakonakan. Oh, yaudah. Berarti yang lain lagi orangnya ya. Ummu Rai, Anita Ummu Rai. Langsung dua bu ya. Apa arti hum dan hunna? Hum dan hunna. Hum dia, hum mereka lebih dari dua orang laki-laki. Ya. Yeah. Sama. Kemudian, sama apa tadi Ustaz? Hunna. Hunna. Hunna mereka lebih dari dua orang perempuan. Ya. Jadi kalau menerjemahkan, hum itu mereka saja. Hunna cuma mereka saja. Tapi kita tahu, kalau hum adalah untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Hum itu kan banyak, tiga atau lebih. Lebih dari dua, tiga atau lebih. Ya. Kemudian, Riani Umu Ikram. Antunna dan hiya. Antunna dulu. Antunna. Antunna kalian lebih dari kalian. Dari dua orang perempuan. Ya, berarti kalian untuk perempuan. Kalian untuk jamak tapi perempuan. Contoh ada tiga perempuan. Jar ulun kalian mau kemana? Bahasa Arabnya apa? Ila aina antunna. Kalian mau kemana? Ya. Hia pulang, Bu. Hia. Hia dia seorang perempuan. Ya, dia seorang perempuan. Kemudian Ummu Zaki. Ada? Antum dan anti. Oh, enggak ada. Ummu Nada. Antum dan anti. Gimana ada? Antum. Antum apa Bu Antum? Antum kalian lebih dari dua orang laki-laki. Anti? Kamu seorang perempuan. Jumlah mufidahnya gimana Bu Antum? What? Contohkan jumlah mufidah. Misalnya Antum apa ya? Yuk. Misalnya kalian mau kemana? Ila aina? Yo, ila aina antum. Ila aina antum. Ya. Udah. Kemudian Nisfia, Ibu Nisfia, Mutiar. Enggak ada. Mbak. Ummu Naira. Mardatun Nisa. Ada. Huwa dan huma, Bu. Huwa dan huma. Huwa apa huwa? Huwa. Huwa dia laki-laki. Berapa orang tuh? Satu orang. Satu orang, ya. Huma dia mereka berdua laki-laki atau ya, perempuan? Ya, mereka berdua laki-laki atau perempuan. Terakhir Ummu Hana. Ana dan nahnu. Nah, Bu. Ana dan nahnu. Ana saya, nahnu kami. Ya, kami atau kita. Kita, ya. Jadi ana nahnu itu baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan. Ana ya, ana saya, ana kami ya, nahnu. Ya, cukup ya. Minggu depan tadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iya, ada di buku ya, iyaka dan seterusnya. Itu namanya domir nasab munfasil. Yang pian hafal tadi domir rofa munfasil. Ada pertanyaan? Beda, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.